Salah bertahun kita jalani, cintonan suci are baku mati. Salian berjanji indah kama mungkin, nyatonyo janji mainan. Jika nilawan tak kuibadosoh.